Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan yang baik ini adalah pertemuan yang ke-25. Pertemuan yang ke-25, dan materi yang akan kita bahas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah makan. Oke, dan dalam hal ini ada dua bab yang akan kita pelajari. Yang pertama seputar bagaimana Rasulullah membasuh tangan sebelum makan. Dan nanti yang kedua yang kita pelajari adalah bacaan apa yang dibaca Nabi sebelum dan sesudah makan. Jadi ada dua bab yang kita pelajari, tapi tema umumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah makan. Thayyib. Yang pertama sekarang tentang bab majaa fi sifati wudhu'i Rasulillah ingda ta'am. Bab tata cara wudhunya Rasulullah ketika makan. Nah, yang dimaksud wudhu di sini ada dua makna. Wudhu dari segi bahasa itu artinya membersihkan tangan. Itu dari segi bahasa. Adapun wudhu dari sisi syariat atau dari istilah syariat adalah wudhu yang kita kenal selama ini. Yaitu ketika panjenengan mau sholat, maka Anda harus berwudhu. Nah, wudhu yang Anda lakukan menjelang sholat itu namanya wudhu syar'i. Adapun wudhu secara bahasa adalah membasuh tangan saja, itu dari segi bahasa. Lah, yang dimaksud di sini wudhunya Nabi sebelum makan itu maksudnya diantaranya adalah wudhu dari sisi lughah atau dari sisi bahasa yang artinya membasuh tangan. Taib, kita baca langsung aja, nanti kita akan tahu ya mana yang bermakna bahasa dan mana yang bermakna istilah syar'i. Taib, hadis yang pertama, haddatsana Ahmad bin Mani qal haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaika an ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i faqurriba ilaihi ta'am. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari WC atau dari kamar kecil. Faqurriba ilaihi ta'am. Sesudah itu didekatkan kepada Rasulullah makanan. Ya, setelah Rasulullah buang hajat di tempat atau di kamar kecil, kemudian Rasulullah selesai, kemudian ada seorang sahabat yang menyuguhkan makanan. Faqalu, terus orang-orang berkata, ala na'tika biwadu'in, ala na'tika biwadu'in. Ya Rasulullah, tidakkah kami hadirkan kepadamu air untuk wudu dulu? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila sholati. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu itu kalau mau sholat. Ya. Adapun kalau mau makan, maka tidak ada kewajiban ya untuk berwudu. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai buang hajat, Rasulullah datang terus didekatkan makanan kepada Rasulullah. Ada para sahabat mengatakan, tidakkah terlebih dahulu kita hadirkan untuk Rasulullah air untuk berwudu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah." Sesungguhnya diperintahkan kepadaku untuk wudu hanyalah ketika hendak melaksanakan salat. Nah, ini juga dalil bahwa tidak ada kewajiban seorang berwudu dulu sebelum makan. Ya, tidak ada kewajiban karena wudu itu kata Nabi untuk melakukan sholat, bukan untuk makan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu sebelum makan. Ya, tapi beliau membasuh tangan. Tidak dicantumkan juga di sini membasuh tangan apa tidak, nanti mungkin di hadis yang lain ya. Tapi intinya Rasulullah ketika disuguhkan air, Rasulullah mengatakan ketika hendak disuguhkan air, maka Nabi mengatakan, sungguhnya aku diperintahkan wudu hanya untuk melaksanakan sholat. Adapun makan tidak wajib berwudu. Kemudian hadis ini khotul iman dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud ya, dalam kitab Sunan Abi Dawud, dan juga dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidhi dalam kitabnya Jami' Al-Imam Tirmidhi. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Sa'id ibn Abdurrahman Al-Makhzumi. Qal haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar. An Sa'id bin Huwairis, an Sa'id ibn Al-Huwairis an ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal gha'iti fa utiya bi ta'amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari buang hajat, kemudian didatangkan kepada Rasulullah makanan. Terus faqila lahu, dikatakan kepada Rasulullah, ala tatawaddau, ya Rasulullah, tidakkah baiknya panjenengan wudu dulu? Tidakkah panjenengan wudu dulu? Maka Rasulullah menjawab, a usalli fa atawaddau, apakah aku mau salat kok sampai aku harus berwudu. Nah, itu dalil bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk berwudu ketika hendak makan. Tapi sebagian sahabat memahami seperti itu. Makanya dijelaskan sama Nabi, aku ini enggak mau sholat, tidak sedang sholat, atau tidak hendak sholat, kenapa harus berwudu gitu ya. Jadi sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada perintah dari Nabi seorang harus berwudu menjelang makan ya. Kemudian ikhwat al-iman selanjutnya, haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Qais ibn Rabi' wa haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Karim al-Jurjani an Qais ibn Rabi' an Abi Hisham an Zadan an Sulaiman qala, perhatikan, qara'tu fit Taurati, kata Sulaiman, qara'tu fit Taurati anna barakatat ta'am al-wudu ba'dahu. Sesungguhnya aku pernah membaca dalam kitab Taurat, kata Sulaiman ini, aku pernah membaca dalam kitab Taurat bahwasanya keberkahan makanan itu adalah wudu setelah makan. Fa dzakartu dzalika lin nabi, aku sampaikan itu ke Nabi, bahwa aku dulu pernah membaca dalam kitab Taurat ya, bahwa keberkahan makanan itu ada pada setelah wudu setelah makan. Ya, jadi kalau ingin makannya berkah itu setelah makan harus wudu. Aku sampaikan itu ke Nabi. Fa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Aku kabarkan ke Rasulullah apa yang aku baca dalam kitab Taurat. Faqala Rasul, maka Rasulullah berkata, barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Keberkahan makanan itu wudu sebelumnya dan wudu sesudahnya. Nah, itu ya. Jadi ada seorang sahabat Nabi pernah membaca Taurat dalam hadis ini loh ya. Dalam riwayat ini membaca Taurat, bahwa dia menjumpai dalam kitab Taurat itu bahwa keberkahan makanan itu dengan wudu setelahnya. Terus disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia pernah membaca kitab Taurat dan menjumpai bahwa keberkahan makanan itu dengan cara wudu setelah makan. Maka dijawab sama Rasul bahwa tidak seperti itu. Dijawab Rasul, barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal-wudu' ba'dahu. Tapi keberkahan makanan itu ada pada wudu sebelumnya dan wudu setelahnya. Akan tetapi ikhwatal iman, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Dan lagian, Rasulullah itu pernah memarahi Umar bin Khattab karena membaca Taurat. Ya, dari segi sanad hadisnya ini lemah karena diterangkan di sini wa illatu Qais bin Rabi', ada cacat pada seorang perawi yang bernama Qais bin Rabi'. Ya, dan dia dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hatim bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mungkar, tidak bisa dijadikan pegangan atau tidak bisa dijadikan hujjah. Lagian juga Rasulullah pernah memarahi Umar bin Khattab karena Umar pernah membaca Taurat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi nafsi biyadi law anna Musa alaihi salam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Bakar, "Kenapa kau baca Taurat? Demi Allah seandainya Musa itu hadir atau hidup zaman ini, niscaya dia tidak meluaskan dirinya kecuali harus ikut agamaku, harus ikut aku. Kenapa kamu baca Taurat? Seandainya Musa itu ada, Musa wajib ikut syariatku." Ini dalil bahwa Rasulullah ini melarang, tidak menganjurkan kepada sahabat untuk membaca kitab Taurat. Jadi seperti itu ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi intinya ikhwatal iman, tidak ada syariat wudu sebelum makan, ya. Tidak ada. Nah, kalau membasuh tangan ya monggo silakan, tapi bukan wudu. Kemudian sekarang bab majaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'da ma yafruhu minhu. Apa saja yang dilakukan Rasulullah ketika sebelum makan dan sesudah makan? Bacaan apa yang dibaca Rasulullah sebelum makan atau sesudah makan? Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Lahi'a an Yazid ibn Abi Habib an Rashid ibn Jandal al-Yafi'i an Habib ibn Aus an Abi Ayyub al-Ansari. Dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna indan nabi yawman fakurriba ilai ta'amun falam ara ta'aman kana a'dhama barakatan minhu awwal ma akkalna wala aqalla barakatan fi akhirih." Kata Abu Ayyub al-Ansari, dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari, kemudian disuguhkan makanan kepada Rasulullah, maka aku tidak melihat makanan yang besar barokahnya di awal-awalnya, tapi sedikit barokahnya di akhir-akhirnya. Maka kami tanya ke Rasulullah, kok bisa seperti itu? Di awal-awal kok kelihatan berkah, tapi di akhir-akhir makanan kok kelihatan tidak berkah, atau sedikit berkahnya. Kenapa ya Rasulullah? Maka dijawab sama Rasulullah, inna dzakarna ismallahina akalna. Karena tadi ketika kita memulai makan, kita yang hadir di sini memulainya dengan membaca basmalah. Bismillah. Kita membaca tasmiyah, bismillah. Tsumma qa'ada man akala wa lam yusammillah ta'ala fa akala ma'a syaiton. Jadi Abu Musa Al-Asari ini menjumpai, ini makanan kok aneh. Di awal-awal kami menjumpai keberkahan, namun di akhir-akhir kami menjumpai sedikit sekali berkahnya. Kok bisa begini, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena di awal-awal tadi kita bersama-sama sebelum makan, kita membaca tasmiyah, membaca bismillah. Kemudian setelah itu datang orang lain, duduk bersama kita, dan dia gak baca bismillah. Maka dia datang bersama setan ikut makan bersama kita gara-gara orang tadi itu. Makanya kurang berkahnya. Nah ini khotul iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini do'if dengan lafaz seperti ini. Kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan bahwa Syekh Habib bin Aus ini orangnya majhul. Jadi dari sisi sanad ini lemah. Tetapi ada hadis sahih yang mendukung ini. Mana hadis sahih itu? Perhatikan, saya bacakan. Intinya maknanya benar. Tetapi hadis ini secara sanad lemah. Kita bacakan hadis yang semisal ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang jelas-jelas kesahihannya. Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakar fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wala asya'a. Jika seseorang masuk rumahnya, kemudian dia membaca zikir bismillah, ketika masuk rumah baca bismillah, kemudian ketika makan baca bismillah, qala syaitan, syaitan berkata, la mabita lakum wala asya'a. Kalian enggak bisa menginap di rumah ini dan kalian enggak bisa makan malam di rumah ini. Jadi kalau ada orang masuk rumahnya, dia baca bismillah masuk rumah, maka setelah itu dia makan dan makan baca bismillah, maka syaitan berkata, kalian enggak bisa menginap di rumah ini dan kalian enggak bisa makan di rumah ini. Perhatikan. Wa idza dakhala wa lam yadhkurillah 'inda dukhulihi, dan sebaliknya, kalau ada seseorang masuk rumahnya, dia tidak mengucapkan bismillah ketika masuk, tidak membaca zikir, tidak mengucapkan bismillah ketika masuk rumah, syaitan berkata, adraktumul mabita, kalian, tentara-tentara syaitan, teman-teman syaitan, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Jadi kalau ada orang masuk rumahnya tidak membaca bismillah, tidak baca zikir, maka setan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Fa idza lam yadhkurillah inda tu'amihi, dan kalau dia makan tidak membaca bismillah, maka setan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa menginap di rumah ini dan kalian bisa makan malam di rumah ini. Gara-gara masuk rumah enggak baca bismillah dan gara-gara ketika makan enggak baca bismillah, maka syaitan berkata, kalian bisa menginap di rumah ini dan kalian bisa makan di rumah ini. Nah, ini dalil bahwa syaitan itu ikut makan kita kalau kita ketika makan tidak membaca bismillah. Na'udzubillah min dalik. Ada lain hadis yang serupa dengan itu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pula sama dengan hadis yang tadi diriwayatkan Imam Muslim. Perhatikan. Dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu qaal, seorang sahabat Nabi Hudzaifah Ibnu Yaman berkata, kunna idza hadarna ma'an nabi tu'aman lam nadu aydiyana hatta yabda'a rasulullah fayadha'a yadahu. Kata Hudzaifah Ibnu Yaman, dahulu jika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kami hadir pada jamuan makanan bersama Rasulullah, maka kami tidak meletakkan tangan-tangan kami di makanan itu sampai Rasulullah yang mulai duluan. Sampai Rasulullah memulai meletakkan tangannya di makanan tersebut, baru para sahabat ikut yang memulai Rasulullah. Itu menunjukkan bagaimana sopan santunnya sahabat tidak mau mendahului Rasulullah. Wa inna hadurna ma'ahu marratan ta'aman. Suatu ketika pernah kami bersama Rasulullah menghadiri jamuan makanan. Faja'at jariyatun ka'anna tudfa. Terus datanglah seorang budak perempuan. Ya, seakan-akan dia ini tudfa, terdorong, ya, tertolak. Fadhahabat litawa'a yadaha, ka'anna tudfa, seakan-akan ini orang ini terdorong. Fadhahabat litadho'a yadaha fito'am. Kemudian perempuan budak ini datang dan meletakkan tangannya di makanan. Fa'akhadha Rasulullah biyadiha, maka tangannya diambil sama Nabi. Jadi budak ini datang ngambil sesuatu dari makanan, maka tangannya budak ini dipegang sama Nabi. Terus disingkirkan. Thumma ja'a arabiyun faka'annama yudfa. Terus datanglah seorang Arab Badui, Arab kampung, Arab desa, datang ke Madinah. Ya, fa'akhadha biyadi, sama mau ngambil makanan, dipegang tangannya sama Nabi. Ya, diambil tangannya oleh Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, perhatikan, "Inna syaitana yastahillu ta'ama an la yudkara smullah alaihi." Sesungguhnya syaitan itu menghalalkan makanan atau ingin dapat jatah makanan jika makanan itu tidak disebutkan nama Allah. Fa innahu ja'a bihadil jariyah, dan tadi setan datang dengan budak wanita tersebut untuk mendapatkan jatah makanan karena dia ngambil tanpa mengucapkan bismillah. Fa akhadtu biyadiha, maka aku ambil tangannya agar tidak menyentuh makanan. Karena aku melihat, jadi Rasulullah melihat apa yang tidak kita lihat. Rasulullah melihat ada setan yang ikut perempuan itu karena perempuan ini enggak baca bismillah tadi itu. Maka setan ingin mengambil makanan itu pula. Faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadi. Demikian juga dengan Arab Badui tadi ini. Dia datang enggak baca bismillah, mau ngambil makanan, diambil tangannya oleh Nabi. Karena setan datang bersama orang Arab Badui itu ingin mengambil makanan. Karena setan itu menghalalkan atau mengambil jatah makanan yang tidak disebut nama Allah. Fa akhadtu biyadi, maka aku ambil tangannya orang Arab Badui tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Demi Allah, sesungguhnya tangannya setan itu ada di tanganku bersama tangannya budak perempuan tadi itu. Jadi ini kita harus percaya kayak gini-gini. Ini adalah perkara ghaib, perkara ghaibiyah yang kita wajib percaya. Intinya di sini jamaah, kalau seseorang dia makan dan dia memulai makanan tidak membaca bismillah, maka setan ikut ngambil melalui tangannya orang itu. Makanya penting, kul bi samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat dari dirimu. Jadi jangan sampai kita ini makan pakai tangan kiri, sudah enggak ngucap bismillah, makan tangan kiri, berdiri lagi. Nah, ini bahaya, karena setan ikut andil dalam gerak-gerik kita. Makanya adalah kita hati-hati. Nah, terus bagaimana kalau kita lupa enggak baca bismillah? Nah, perhatikan. Haddatsana Yahya ibn Musa qal haddatsana Abu Dawud qal haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Budail al-Ukaili an Abdullah ibn Ubaid ibn Umair an Ummi Kulthum an Aisyah, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallah ta'ala ala ta'amihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jika salah seorang di antara kalian lupa enggak baca bismillah, lupa enggak baca zikir ketika makan, enggak baca bismillah, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan ketika ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau kelupaan kita enggak baca bismillah, tiba-tiba di tengah-tengah baru ingat, maka kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat, enggak lihat di sini. Fi isnadihi Ummu Kulthum al-Laitsiyah wa hiya majhula, lakin al-matan sahihun bi syawahidihi. Secara matan sah bahwa benar seperti itu, kita harus membaca bismillah awwalahu wa akhirahu jika kita kelupaan untuk makan. Untuk mengucapkan bismillah di awal. Kemudian berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al-Basri qala haddatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham ibn Urwa an abihi an Umar bin Abi Salama annahu dakhala ala Rasulillah wa indahu ta'amun. Dari Umar bin Abi Salama. Umar bin Abi Salama ini seorang sahabat Nabi, putra dari sahabat Nabi. Ayahnya wafat, kemudian ibunya dinikahi Rasulullah, sehingga Umar ini adalah anak tirinya Rasulullah. Annahu dakhala ala Rasulillah wa indahu ta'amun. Pernah Umar ini anak tiri Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nikah sama Ummu Salama. Ummu Salama ini salah satu istri Rasulullah. Ummu Salama memiliki anak dari suami sebelumnya. Anaknya namanya Umar. Ya, dari suami yang pertama namanya Abu Salama. Abu Salama wafat. Ummu Salama jadi janda, punya anak kecil namanya Umar bin Abu Salama. Lah, ketika Rasulullah menikah sama Ummu Salama, berarti Umar bin Abi Salama ini jadi anak tirinya Nabi, gitu loh. Nah, jadi anak tirinya Nabi diantaranya adalah Umar bin Abi Salama. Lah, Umar bin Abi Salama ini karena masih kecil, dia datang ke Nabi pada waktu itu ada makanan di sisinya Nabi. Kemudian Rasulullah memanggil bocah kecil itu, anak tirinya, anak istrinya Nabi. Udnu ya Abdul, ya Bunaya, wahai anakku, kesinilah, mendekatlah sini. Fasammillah, ucapkan bismillah. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang yang dekat dari dirimu. Jangan yang jauh-jauh, yang dekat dari dirimu. Ini bagaimana sayangnya Rasulullah kepada bocah kecil, termasuk kepada putra dari istrinya. Ya, karena istrinya Nabi itu ada yang sudah punya anak menikah sama Nabi. Di antaranya Ummu Salamah. Punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Bocah kecil. Ya, diasuh oleh Nabi. Maksudnya ya, anak tirinya Nabi. Maka Nabi mengatakan kemari, bocah kecil, wahai anakku, ya bunaya, kesinilah. Wahai sayangku, sini. Kemudian Nabi mengatakan, sammillah, kalau mau makan, bacalah bismillah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu, jangan tangan kiri. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat dari dirimu. Itu ya, jadi jangan lupakan tiga hal ini. Baca bismillah, makan pakai tangan kanan, dan pilihlah yang terdekat. Jadi misalnya kita sama orang banyak begini, jangan ngambil yang jauh di depan orang, gitu loh maksudnya. Ya, yang di dekat kita itu yang kita ambil. Nah, kecuali kalau prasmanan, boleh jalan ke sana, boleh, ya beda lagi kalau kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah di meja jamuan, duduk, ya kita di hadapan kita ini ada makanan, ya itu yang kita ambil. Jangan kita tangan kita panjangkan ke tempat yang lain. Ya, kecuali kalau minta izin misalnya, mohon maaf. Tapi adab Islami adalah makan apa yang ada di dekatnya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hashim an Ismail ibn Riyah an Abihi Riyah bin Abida an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, qala kana Rasulullah idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana muslimin. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Alhamdulillahilladzi, jadi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai makan beliau membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan. Wasaqana, dan memberiku minum, memberi kami minum. Waja'alana muslimin, dan menjadikan kami termasuk orang-orang Islam. Hadis ini secara sanad akhrajahu Abu Dawud fi Sunan wal Musannif yani al-Imam At-Tirmidzi fi Jami'ihi min tariqin akhar wa fi isnadi Ismail bin Riyah majhul. Di dalam isnadnya ada seorang laki-laki perawi namanya Ismail bin Riyah dan orangnya majhul, tidak diketahui. Jadi dari sisi sanad memang lemah, tapi boleh kita membacanya, boleh. Ya, bukan karena sunnah Nabi, tapi kita membacanya karena maknanya tepat. Boleh. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana muslimin. Ya, sekedar doa, tapi bukan kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara makna enggak ada masalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi at'amana, yang telah memberi kami makan, wasaqana, dan telah memberi kami minum, waja'alana muslimin, dan menjadikan kami orang-orang Islam. Kemudian berikutnya ikhwatul iman. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Thawr bin Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Abi Umama qala, dari Abu Umama seorang sahabat Nabi, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadihi yaqulu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika jamuan sudah diangkat di hadapan beliau, jadi jamuan makanan sudah diangkat dari depan beliau, maka beliau membaca doa. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Jadi itu di antara doa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai makan. Perhatikan, saya bacakan hadisnya. dari Abu Umama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu jika jamuan makanan sudah diangkat di hadapan beliau, maka beliau berdoa. Otomatis ini doa setelah makan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Rasulullah berdoa, alhamdulillah segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, thayyiban, pujian yang sangat bagus, mubarakan yang diberkati, ghairu muwadda'in, pujian yang tidak terputus, wala mustaghnan anhu rabbana, dan pujian yang tidak pernah habis atau berhenti. Nah, kalau ini hadis sahih ini, riwayat Imam Bukhari. Doa setelah makan. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi khaira muwadda'in wala mustahnan anhu rabbana. Nah, ini kalau mau ngafalkan ya beli kitabnya. Kalau sekarang saya baca dihafal monggo. Alhamdulillahi hamdan thayyiban alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Sudah hafal belum? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, thayyiban yang bagus, mubarakan yang diberkati, ghaira muwadda'in yang tidak pernah terputus, wala mustaghnan anhu dan tidak pernah terhenti. Oke ya. Itu kalau mau kitabnya, saya sarankan panjenengan punya kitab ini dan Al-Iman di Al-Iman TV bisa memfasilitasi, ada nanti silakan dihubungi, silakan dibeli di Al-Iman TV dan nanti bisa dikirim ke alamat panjenengan. Kemudian ikhwat al-iman, hadis, tinggal dua hadis. Ya, setelah itu kita tanya-jawab jika ada pertanyaan. Haddasana Abu Bakar Muhammad bin Abban, qal haddasana Waqi' an Hisham, ad-Dastuwa'iyu an Budail bin Maisara al-Ukaili, an Abdillah ibn Ubaid ibn Amr, an Ummi Kulthum, an Aisyata, dari Aisyah. Perhatikan, dari Aisyah. Qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'ama fi sittatin min ashabihi. Kata Aisyah, dahulu Rasulullah pernah makan bersama 6 orang sahabat. Rasulullah pernah makan dengan 6 sahabat Nabi. Faja'a Arabiyun fa'akalahu biluqmataini. Kemudian datanglah orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini datang dan ikut nimbrung makan di situ dengan mengambil 2 suap makanan. Ngambil 2 suap saja. Faqala Rasulullah, Rasulullah berkata, "Law samma lakafakum." Seandainya saja orang Arab Badui tadi ketika makan, seandainya dia mengucapkan bismillah, niscaya makanan ini cukup untuk kalian. Itu dalil bahwa orang Arab Badui tadi enggak baca bismillah, akhirnya enggak cukup. Merasa kurang, masih lapar gitu loh. Karena setan ikut. Ya, jadi dahulu Rasulullah pernah makan bersama 6 orang di antara para sahabat, terus datang orang Arab Badui ikut nimbrung di situ ngambil 2 suap makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law samma lakafakum." Seandainya tadi dia baca bismillah, niscaya makanan ini cukup bagi kalian. Nah, ini dalil kalau orang Arab Badui itu enggak punya etika, kurang ngerti adab. Rasul makan sama sahabat, datang-datang nimbrung. Dan memang begitu tuh, ada orang kayak gitu tuh. Ada orang kayak gitu, ada. Jadi pernah kita waktu di Tanah Haram ya, di Makkah kalau enggak, kita makan sama beberapa teman Indonesia, tiba-tiba datang orang enggak tahu datang dari mana, tiba-tiba ikut nimbrung begitu. Ikut nimbrung padahal kita enggak kenal. Ayo, kita bukan mempermasalahkan makanannya, enggak apa-apa lah, makan bareng-bareng enggak ada masalah. Cuma kok bisa gitu loh, duduk bareng tanpa ngomong itu bisa. Lagi itu ada orang kayak gitu, ada. Buktinya di zaman Nabi ada. Rasulullah bersama para sahabat makan, terus datang orang Arab Badui, gak dikenal siapa itu orangnya, datang langsung nimbrung makan di situ. Cuma mengambil 2 suapan, ngambil suap dia selesai. Kata Rasulullah, seandainya orang tadi yang ikut makan tadi itu mengucapkan ya bismillah sebelum makan, niscaya makan ini cukup untuk kalian. Artinya ya bisa mengganjal perut gitu. Tapi karena tadi itu gak mengucap bismillah, artinya setan ikut makan gitu loh. Setan ikut makan. Nah, ini pentingnya baca bismillah sebelum makan. Jangan sepelekan ini ya ikhwah. ya, jangan sampai lupa baca bismillah sebelum makan, ya. Karena di situ syaitan akan ikut hadir, sebagaimana riwayat Muslim tadi. Wa idza lam yadhkurillah ingda ta'amihi, jika seorang tidak mengucapkan bismillah sebelum makan, maka syaitan mengatakan adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa makan di rumah orang ini, ya, bisa makan. Makanya harus baca bismillah sebelum makan. Kemudian terakhir, ya, haddatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Usama an Zakaria ibn Abi Zaidah an Sa'id ibn Abi Burdah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang ketika makan makanan atau minum minuman dia mengucapkan alhamdulillah atasnya. Jadi ini dianjurkan untuk memuji Allah. Riwayat Imam Muslim, ya, kalau makan itu memuji Allah karena makanan ini dari Allah. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Kalian adalah orang yang kelaparan sampai aku beri makanan. Maka mintalah makanan dariku. Jadi kita disuruh banyak-banyak bersyukur diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau amahum min ju, Allah lah yang memberi kamu makan supaya kamu enggak kelaparan. Makanya makanan itu nikmat Allah, harus kita syukuri, ya, dengan memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikhwatal iman, telah selesai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita serahkan kembali ke Mas Khairuddin selaku moderator. Kepada beliau kami persilakan. Atas materi yang telah disampaikan tadi, cukup panjang pembahasan kita pada sesi malam hari ini. Tentunya bagi para pemirsa maupun para listeners dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Kita berikan kesempatan bagi yang sudah menyambungkan telepon, kita coba angkat terlebih dahulu. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Abdurrahman. Oke, silahkan Bapak Abdurrahman. Iya, saya ingin tanya, kalau manggil Rahman aja boleh nggak? Kalau panggil Man boleh nggak, kayak gitu? Baik, ada lagi Bapak? Sama Bapak, ini tum cacing itu halal apa haram? Kenapa Mas? Afwan Bapak, bisa diulangi? Tum cacing. Cutting. Cacing. Cacing, baik. Iya. Ya, cukup. Cukup. Baik. Dari Bapak Abdurrahman di sini, Ustaz. Apabila seseorang memanggil dengan panggilan aslinya namanya Abdurrahman, dipanggil Rahman atau Man saja, Ustaz, apakah ini dibolehkan? Kemudian hukum cacing, Ustaz. Sepertinya ini tadi tidak disebutkan untuk apa? Kemungkinan besar untuk konsumsi, Ustaz. Apakah cacing ini halal atau dibolehkan, Ustaz? Ya. Bapak Abdurrahman, bagaimana hukum memanggil orang yang namanya Abdurrahman dengan sebutan Rahman atau Man, gitu ya? Wallahu a'lam, tidak boleh kita memanggil seorang dengan kata-kata Rahman, karena kata Rahman ini nama yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak bisa bernama Rahman. Kalau Rahim masih tidak ada masalah. Kalau Rahim itu tidak ada masalah, boleh. Ada rajulun rahim, ini adalah seorang laki-laki yang rahim, penyayang. Apa? Tapi kalau Rahman, tidak bisa. Rahman itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dipanggil Rahman, ya. Manggilnya bagaimana, ya, Abdurrahman. Nah, kalau manggilnya Man, ya kurang bagus lah, ya. Ya, Abdurrahman, nama Allah itu kan luar biasa itu. Abdurrahman, hamba Allah Ar-Rahman. Hamba Allah, Zat yang Maha Ar-Rahman. Maka hendaknya, ya, kita edukasi, kalau punya anak namanya Abdurrahman, ya jangan dipanggil Rahman, jangan dipanggil Man, ya panggil lengkap, ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman, gitu ya. Itu lebih bagus, mengagungkan nama Allah, Abdurrahman, hambanya Allah yang Maha Rahman. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah cacing. Seluruh bangkai itu haram kecuali dua bangkai. Kecuali dua bangkai, yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Disebut bangkai itu apa? Bangkai itu karena mereka enggak punya leher. Jadi enggak perlu disembelih. Lah masalahnya cacing ini kan enggak punya leher. Cacing enggak tahu lehernya cacing itu yang mana. Itu kan badan semua. Jadi wallahu a'lam bissawab, hukumnya cacing kalau mati itu bangkai. Saya mau tanya. Kalau ada cacing mati kita makan, itu kan bangkai toh. Makanan yang ada cacing kita makan, berarti kan dia bangkai. Sedangkan bangkai yang dibolehkan dalam Islam cuma dua. Dan gak mungkin cacing disembelih karena gak punya leher. Jadi artinya cacing itu akan jadi bangkai kalau kita makan. Sedangkan bangkai itu yang dihalalkan cuma dua. Yaitu apa tadi? Bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Dan bisa juga termasuk hewan yang kita jijik dan seterusnya. Itu jawaban saya sementara, wallahu alam ya. Barangkali ada fatwa ulama atau penjelasan yang lebih detail, yaitu lebih baik silakan ditanya ke ustadz yang lain ya. Karena hukum asal bangkai itu haram kecuali dua yang tidak haram, yaitu apa tadi, ikan dan belalang. Loh Ustaz, pertanyaannya kan cacing Ustaz, bukan bangkai. Iya, cacing itu kalau mati Anda makan itu bangkai dia. Kan enggak mungkin kita makan hidup-hidup. Kemudian apa namanya ikan cacingnya lagi bergelantungan kita makan, kan mati dulu itu kan. Lah status ketika mati itu kan bangkai. Karena enggak mungkin disembelih, dia enggak punya leher. Itu maksud saya. Tapi ini yahtaj ila fatwa ulama. Perlu ditanyakan lagi dan lihat lagi fatwa ulama tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan jazakumullah khairan, cukup menarik dari pertanyaannya. Kita angkat telepon kedua. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Akub di Jambi, Ustaz. Nggih, silakan. Ini mau tanya, kalau kita beli sate dan satenya itu halal atau haramnya tidak tahu, yang penting yang jual itu muslim, itu bagaimana Ustaz untuk pendapatnya Ustaz sesuai sunnahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, cukup jelas, silakan Ustaz. Ya saudara, yang saudaraku yang ada di Jambi, semoga Anda sehat walafiat. Kita mau beli sate, tapi kita nggak tahu kehalalannya ini bagaimana. Tapi kita tahu bahwa orang yang berjualan itu seorang muslim. Apa boleh kita membeli satenya yang kita tidak tahu dia halal apa enggak? Tayyib. Sebelum saya jawab, kita tidak boleh tanattu'. Kita tidak boleh berlebihan, takalluf, tidak boleh. Ya, jadi kalau misalnya saya beli bakso, yang punya bakso itu namanya bakso Haji Sobri misalnya, atau bakso kalau di misalnya di Surabaya pakai cak, bakso Cak Sobirin misalnya. Yang mana dari nama-nama itu kita tahu ini miliknya muslim. Maka dalam hal ini cukup. Tidak perlu Anda tanya ini pentol apa, bakso terbuat dari babi, apa terbuat dari daging sapi. Kalau dijawab, oh pak ini dari daging sapi pak. Ditanya lagi, gimana nyembelihnya mas? Pakai nama bismillah apa enggak ketika nyembelih? Ya akhirnya enggak jadi beli bakso. Nah, termasuk yang panjenengan sampai tanyakan tadi, panjenengan tidak usah tanato, tidak usah takaluf, tidak usah membebani diri di luar kemampuan. Kalau itu jualnya sate, apalagi ada tulisannya sate kambing, ya percaya saja. Apalagi orangnya muslim, jangan ditanya ini sate apa satu, dan jangan ditanya kemarin disembelih pakai bismillah apa enggak, jangan. Itu terlalu bertanato dan terlalu merugikan diri sendiri. Dan Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un, celakalah binasalah orang yang tanatuk. Tanatuk itu apa ya? Membebani diri dengan terlalu neko-neko ya. Jadi jangan. Pokoknya panjenengan beli sate, beli bakso, beli soto, yang jualan muslim, bismillah, makan, enggak apa-apa. Enggak usah tanya yang aneh-aneh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas pertanyaannya tadi dari kota Jambi. Kemudian kita angkat penelpon selanjutnya yang sudah tersambung cukup banyak. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Tayyip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, dari mana? Baik, dari Bengkulu. Silahkan Ibu Siti. Ibu Desi dari Bengkulu. Iya, silahkan Ibu. Menanyain di Ustaz, kalau ada anak itu susah untuk dinasihatin Ustaz. Kalau dinasihatin dia apa ngejawabnya pedes gitu, nyakitin hati gitu Ustaz. Nyewak tak usah dinasihatin lagi gitu. Gimana tuh Ustaz? Iya. Karena keluarnya bolong-bolong gitu, nyakitin dinasihatin dia tuh pedes jawabannya. Jadi trauma kita menyakitin dia tuh. Kalau kita berhenti untuk mengasih nasihat tuh gimana Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Saudariku dari Bengkulu bertanya tentang bagaimana seorang anak yang kalau dinasihati itu membantah orang tua dengan ucapan yang pedas sehingga membuat orang tua itu trauma dan komunikasi tidak nyambung begitu ya, karena anak kalau diajak ngomong dengan jawaban yang pedas dan seterusnya. Apa yang dilakukan seorang orang tua ketika menjumpai anaknya seperti itu? Yang pertama kali dilakukan adalah perbaiki diri, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Kenapa anakku seperti itu? Ya, kenapa anakku seperti itu? Apakah ada yang salah dalam diriku? Apakah ada salah caraku dalam mendidiknya? Itu satu. Harus introspeksi diri dan memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. Jadi anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang durhaka, itu bagian dari musibah. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah, dan musibah itu tidak diangkat kecuali dengan taubat. Maka kalau kita menjumpai istri kita, anak kita, atau suami itu berbuat yang tidak menyenangkan hati kita, yang kita lakukan pertama kali, jangan terlalu menyalahkan mereka. Yang kita lakukan pertama kali adalah beristighfar, introspeksi diri, memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, mungkin karena ini salahku, mungkin karena dosa yang aku lakukan, ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu, ya Allah. Astaghfirullah. Ibu bangun di tengah malam, bangun jam 2, perbanyak istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mohon maaf, ya Allah. Mungkin ada hak-hakmu yang belum aku tunaikan. Mungkin ada hak-hak orang tuaku yang belum aku tunaikan hingga anakku seperti ini. Mengakui dosa, memperbaiki hubungan dengan Allah. Agar Allah memperbaiki hubungan kita dengan anak kita. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, agar Allah memperbaiki hubungan kita dengan makhluk yang lain. Itu yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Introspeksi diri, beristighfar, bangun tengah malam, mengakui dosa di hadapan Allah, dan minta petunjuk kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meneliti makanan yang kita berikan kepada anak kita. Kita harus meneliti makanan selama ini yang kita berikan kepada anak kita. Sudah halalkah makanan yang kita berikan kepada anak kita? Apakah kita sudah hati-hati dalam mencari rezeki? Atau bagaimana? Karena harta yang haram itu bisa mempengaruhi anak kita. Harta yang haram menjadikan anak durhaka. Meskipun harta itu melimpah ruah, kau sekolahkan anakmu, kau pinterkan anakmu, kau berikan fasilitas luar biasa, tapi kalau itu harta yang haram, anakmu tidak akan taat kepadamu. Anak akan durhaka. Makanya mari kita perhatikan makanan yang kita berikan kepada anak kita. Yang nomor 3 yang harus kita lakukan adalah menasihati anak kita dengan baik-baik. Ya alimuhum wa adibuhum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan cara apa? Alimuhum wa adibuhum. Ajarilah anakmu dan didiklah anakmu. Ajari itu mentransfer ilmu. Mendidik itu transfer etika, karakter, adab, sopan santun. Kalau yang pertama dilakukan, yang kedua dilakukan, yang ketiga dilakukan, menasihati baik-baik dan seterusnya. Tapi tetap, maka berdoalah di malam hari, ya Allah, perbaikilah diriku dan perbaikilah anak-anakku. Ya. Terus minta sama Allah. Sambil dibangun komunikasi yang positif, insya Allah, kalau kita melibatkan Allah dalam pendidikan anak kita, Allah akan memudahkan kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk-makhluknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumul khairan, semoga menjawab pertanyaan tadi dari ibu yang telah ditanyakan dari Bengkulu. Sebelum kita lanjut mengangkat telepon yang masuk, saat di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan dari WhatsApp. Pertanyaan di sini cerita, beliau bertanya, Ustaz, belakangan ini banyak kedai kopi yang sangat relevan untuk remaja nongkrong di sana, Ustaz. Namun di sana menyajikan salah satu menu yang mengandung alkohol, Ustaz. Yang saya tanyakan bagaimana hukum makan atau minum di kedai kopi tersebut, Ustaz. Kemudian di tema yang hampir mirip, Ustaz, ada pertanyaan juga hampir mirip. Bagaimana cara kita menyesali ketika kita habis makan di restoran yang menyediakan makanan haram seperti babi, Ustaz? Tapi mungkin ada sedikit penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Ya. Hendaklah seorang muslim berhati-hati untuk memasukkan makanan ke perutnya. Ittaqillah fi ta'amikum. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan makan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min syuhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah tempat yang pantas untuknya. Hendaklah kita hati-hati. Haram itu bisa zatnya dan haram itu bisa caranya. Hendaklah kita harus hati-hati. Dan tidak selayaknya seorang muslim untuk menghambur-hamburkan waktunya nongkrong di tempat-tempat kafe, tempat kopi, dikasih fasilitas internet, menghabiskan waktu siang malam di situ. Tidak selayaknya seorang muslim melakukan itu. Ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya islamnya seseorang, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Seandainya tempat itu enggak ada alkoholnya saja, kita jangan ke tempat yang membuang-buang waktu seperti itu. Duduk di situ ngobrol cangkruk, jagongan. Ya kata orang Surabaya, cangkruan di situ berjam-jam. Sambil menikmati fasilitas apa? Internet. Itu pun yang dilihat yang, aduh, Masya Allah. Sedih kalau kita lihat generasi muda kita menghabiskan waktu di kafe-kafe seperti itu. Seandainya enggak ada alkoholnya, kita nongkrong di situ saja dengan berlama-lama menghabiskan waktu, itu saja enggak boleh. Apalagi di situ ada alkoholnya. Maka jangan ke situ. Ada alkohol maupun enggak ada alkohol, jangan di situ. Kecuali kalau terpaksa ya duduk sebentar, minum, selesai, pulang. Enggak apa-apa. Tapi kalau menikmati cangkruk di situ, laki-laki, perempuan di situ, biasanya ada musiknya juga, itu bukan tempatnya kita orang yang berusaha untuk mengikuti perintah agama, ya. Saya enggak mengatakan haram kalau misalnya tempat itu enggak ada alkoholnya. Boleh Anda duduk di situ, misalnya butuh ngopi, ya ngopi, selesai. Setelah ngopi sudah selesai, pulang. Jangan duduk-duduk di situ berlama-lama. Apalagi kalau ada apa tadi? Alkoholnya enggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana kalau kita terlanjur sudah makan, ternyata di situ menyediakan makanan yang haram. Ya beristighfar kepada Allah. Lihat nih, perhatikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah diberikan makanan oleh budaknya. Terus dimakan sama Abu Bakar. Setelah dimakan, kata budaknya, ini adalah makanan hasil dulu aku menjadi tukang dukun. Ya pura-pura jadi dukun, nipu orang gitu loh. Ya, bukan dukun temenan, bukan dukun sungguhan. Dia ini pura-pura jadi dukun, terus dapat harta, terus dikasihkan makanan, dibuatkan makanan untuk Abu Bakar. Abu Bakar makan. Ketika Abu Bakar mendengar bahwa ini dulu hasil perdukunan, saking tidak maunya Abu Bakar di dalam perutnya ada makanan yang haram, itu Abu Bakar nih memasukkan jarinya ke mulutnya, dipaksa untuk keluar sampai muntah semuanya. Saking tidak maunya Abu Bakar dalam perutnya itu ada sesuatu yang haram dimurkai Allah. Lah kalau kita enggak bisa meniru Abu Bakar, ya minimal kalau sudah terlanjur sudah tahu ternyata itu ada barang yang haram, ya beristighfar yang banyak, memohon ampun kepada Allah, banyak sedekah, banyak salat dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas penjelasannya. Tapi kita angkat telepon yang sudah masuk sebelum kita lanjut membacakan pesan dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Dari Taman Le, dari Timur, Lampung Timur. Iya, silakan pertanyaannya Bapak. Ini Pak, ini kalau makan tuh harus bismillah Pak ya. Iya. Katanya kalau nggak bismillah setan ikut makan. Apakah setan juga katanya di alam lain Pak? Ini gimana kok ikut makan? Ya. Cukup Bapak? Cukup Pak. Baik. Makasih. Terima kasih. Jazakallahu khairan tayyib Ustaz. Cukup jelas tadi Ustaz? Cukup. Bapak menanyakan tentang kenapa di hadis kok dikatakan bahwa kalau makan enggak baca bismillah setannya ikut makan, padahal setan ada di alam lain. Kok bisa begitu? Jawabannya Pak, dan ini tolong diperhatikan, bahwa seorang muslim mendengar dari Rasulullah sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita tanya dengan lima wa kaifa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan demikian, maka seorang muslim di antara syarat untuk menjadi pengikut Nabi, syaratnya adalah at-tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Maka kalau Rasul mengatakan jika seorang muslim ya makan tidak baca bismillah, maka setan ikut makan bersamanya, maka kita orang Islam sami'na wa ata'na. Apakah setan di alam lain? Setan bisa hidup di rumah kita kok. Gitu Pak ya. Jadi setan pun bisa hidup di rumah kita, tapi kita enggak bisa melihatnya. Kapan setan bisa masuk ke rumah kita? Kalau kita tidak baca bismillah. Bahkan setan ada di kamar mandi kita. Kalau kita sampai masuk kamar mandi kita enggak baca doa, maka setan melihat aurat kita. Dan itu banyak hadis-hadis yang menerangkan itu. Rasulullah tadi mengatakan wa idza dakhala ar-rajulu wa lam yadhkurillaha inda tu'amihi. Jika seorang laki-laki masuk rumahnya enggak baca bismillah, qala syaitan, setan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Kemudian kalau makan enggak baca bismillah, maka setan berkata adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa menginap di rumah ini dan kalian bisa makan di rumah ini. Karena apa? Enggak baca bismillah. Nah, bagaimana kita menempatkan hadis-hadis berita tentang ghaib-ghaib seperti ini? Seorang muslim wajib mengatakan sami'na wa ata'na, kami percaya, kami mendengar, kami taati ya Rasulullah. Ada hal-hal itu yang tidak bisa kita pakai akal kita, tapi cukup kita imani karena yang ngomong itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, maka kita imani, kita percayai. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak tadi yang ada di Kota Lampung. Tapi kita angkat telepon selanjutnya karena cukup banyak telepon pada malam hari ini. Halo, Taib. Nampaknya terputus, Ustaz. Kita bacakan dari WhatsApp dulu di sini, Ustaz. Afwan, Ustaz, bagaimana syarat pakai cadar, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Syarat pakai cadar? Ya, ya dipakai aja, ya. Syarat pakai cadar. Apa syarat pakai cadar? Ya intinya pakai cadar aja dengan longgar, tidak nyerawang, tidak tipis ya, dan niatkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Pakai cadar bukan supaya kelihatan lebih alim, tidak. Kita kalau mau pakai cadar, niatkan untuk menjaga pandangannya kaum laki-laki, mencari ridha Allah ya, jangan karena ikut tren, tapi niatkan imtithal amrillah, yaitu niatnya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala atau anjuran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda termasuk yang dimudahkan Allah, ya. Adapun masalah cadar, para ulama sepakat itu disyariatkan. Cuma mereka berselisih pendapat apakah wajib ataukah sunnah, gitu ya. Ya, tapi jadi tatarannya itu diwajib apa sunnah, bukan haram apa halal. Jelas para ulama mengatakan cadar syariat Islam. Hanya saja ada yang mewajibkan, seperti ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Najd, Mekah, Madinah, Riyadh dan sekelilingnya itu mereka kebanyakan mewajibkan cadar. Adapun ulama-ulama Syam yang kontemporer sekarang ini seperti Al-Imam Al-Albani dan murid-muridnya berpendapat sunnah. Ya wallahu a'lam. Baik, kita angkat telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam. Dari Pak Jo, Surabaya. Nah, silahkan Bapak Jo. Ya, Pak Jo, silahkan. Ya, dan Ustaz, tolong dijelaskan bismillah dan bismillahirrahmanirrahim dalam makan kok cuma bismillah, kok gabung dalam perjalanan apa, keluar rumah kok bismillah, dalam menyembelih kok bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim. Mohon dijelaskan yang bismillahirrahmanirrahim bagaimana. Yang kedua, doa makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma fimarujaklana wakina jabanan sudah pernah sampai atau tidak, Ustaz. Matur suwun, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas dari Pak Jo, jadi silahkan. Ya, Pak Jo dari Surabaya. Yang pertama, kenapa di hadis-hadis tadi diterangkan ketika makan kok cuma bismillah, kok tidak bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya ya memang karena Rasulullah mengajarkannya seperti itu, Pak. Jadi ada bismillahirrahmanirrahim itu basmalah, dan ada bismillah itu namanya tasmiyah. Jadi saya ulangi ya, tolong dicatat dan diperhatikan. Umumnya ini kita enggak berbicara jelimet-jelimet atau terperinci panjang lebar, enggak. Secara umum, kalau basmalah itu berarti bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tasmiyah itu cuma bismillah. Lah, sebelum makan kita enggak baca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi kita membaca apa? Tasmiyah. Cukup bismillah. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mau masuk kamar mandi bismillah. Rasulullah sebelum hubungan badan baca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Sebelum masuk kamar mandi bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan, masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maaf salah tadi ya. Jadi masuk kamar mandi doanya bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian apalagi? Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Kapan bismillahirrahmanirrahim lengkap? Gitu ya pertanyaan tadi. Kapan yang bismillahirrahmanirrahim lengkap? Ketika baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lengkap. Atau ketika nulis, Rasulullah nulis surat lengkap bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kalau nulis surat itu lengkap bismillahirrahmanirrahim. Yang lucu teman-teman, kalau nulis WA bismillah. Kok tanggung sekali. Kalau Rasulullah itu nulis surat itu lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau masuk rumah, keluar rumah, sebelum makan, sebelum wudu, itu bismillah titik. Sebelum nyembelih, bismillah titik. Gitu ya. Lah itu ya butuh dicatat, butuh dipahami, dan seperti itu Pak ya. Jadi sebelum makan itu bukan bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum makan itu baca apa? Bismillah titik. Ya, tapi jangan dibaca titik, jangan kok bismillah titik, ya bukan. Maksudnya cukup bismillah. Itu sebelum makan. Bagaimana doa tadi yang disebutkan oleh Pak Jo tadi itu doa yang sering kita hafal sejak kecil sebelum makan. Gimana tadi bunyinya? Bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadis ini tidak sah, tidak tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak tetap dan tidak sah dari Rasulullah sallallahu, meskipun maknanya bagus. Kalau dipakai sesekali boleh, itu pun jangan diniatkan itu hadisnya Rasul, karena secara makna bagus. Tapi dia bukan hadis, tidak tetap dan tidak sah dari Rasulullah, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sah dan sahih dari Rasulullah adalah ya hulam samillah, wahai bocah kecil, ucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, makan yang terdekat dari dirimu. Tidak pernah disebutkan Nabi dalam hadis yang sahih dengan bismillahi apa tadi? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seperti itu tidak sah, tidak tetap, tidak sahih dari Rasulullah, meskipun maknanya bagus. Maknanya bagus sih, cuman secara sanad dia tidak nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak Jo ya. Jadi kalau panjenengan mau makan, mau minum seperti saya begini nggih. Saya kasih peragaan. Sebelum minum bismillah. Nah, seperti itu. Tidak usah bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup bismillah. Wallahu a'lam. Terakhir pertanyaan dari Bapak Cho tadi. Baik, ada penelpon yang sudah tersambung, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Pak Ridwan nih Pak, di NTT. Silakan Bapak Ridwan. Pak Ridwan dari mana nih? NTT, sir. Silakan, pertanyaannya. Ini Pak, yang matanya akan nih. Ini bagaimana, apakah sesudah buang air besar Pak, harus kita mandi dulu kalau mau salat? Ya. Baik. Ini gimana Pak? Ya. Ya, hanya itu saja Pak. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya. Bapak Ridwan yang ada di Nusa Tenggara Timur, semoga Bapak sehat selalu Pak dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sehabis buang air besar seorang harus mandi sebelum sholat? Jawabannya tidak. Karena buang air besar maupun air kecil bukan termasuk mujibatul ghusl. Bukan termasuk yang mewajibkan atau bukan termasuk perkara-perkara yang menjadikan wajib seseorang untuk mandi, tidak. Tapi yang mewajibkan mandi itu misalnya keluar mani atau hubungan badan meskipun enggak keluar mani. Nah, itu diantaranya Pak, atau wanita selesai haid, wanita selesai nifas. Nah, itu mandi Pak. Tapi kalau setelah buang kotoran, setelah buang air kecil atau air besar, cukup dibersihkan istinja, membersihkan tempat keluarnya air besar atau air kecil, sesudah itu silakan wudu untuk sholat dan tidak perlu mandi. Ya, begitu Pak ya. Kalau mau mandi ya enggak apa-apa ya, tapi enggak wajib mandi. Kalau mau mandi monggo, tapi tidak wajib mandi. Dan mandi di dalam syariat Islam itu maksudnya mandi besar, bukan mandi sekedar mandi. Jadi intinya Pak, setelah buang air besar atau air kecil, cukup istinja dibersihkan pintu depan, pintu belakang, ya. Kalau BAB ya pintu belakang, kalau air kecil ya pintu depan. Kemudian setelah itu telah dibersihkan, silakan wudu saja dan sholat, ya. Tidak wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian jazakallahu khairan dari Bapak Ridwan tadi. Tapi kita bacakan pertanyaan terakhir namanya ini, Ustaz. Silakan. Dari pemirsa Aliman TV, Ustaz, di Kota Trenggalek di sini, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, terkait makanan, Ustaz, bagaimana apabila kita diberi makan sembelihan ayam dari tetangga yang non-muslim, Ustaz? Dan kita tahu bahwa ya ayam itu yang nyembelih tetangga kita sendiri, Ustaz. Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Seseorang diberi sesembelihan atau makanan oleh tetangganya yang non-muslim atau kafir, bolehkah dimakan? Makanan itu ada dua. Jika makanan itu non-sembelihan, misalnya apel, jeruk, nasi, buah-buahan, no problem, tidak ada masalah. Meskipun itu tetangga kita kafir, non-muslim, boleh dimakan. Karena itu makanannya tidak berkaitan sama sesembelihan. Lalu bagaimana kalau makanan itu, makanan yang berupa sembelihan atau daging, ayam, daging, kambing, dan seterusnya. Terus kita diberi oleh oleh tetangga kita yang non-muslim atau kafir. Apakah boleh kita makan? Terperinci. Terperinci. Pertama, tetangga Anda ini kafir ahli kitab, apa kafir non-ahli kitab? Paham ya? Non-muslim yang ahli kitab, ataukah non-muslim yang tidak ahli kitab? Apa maksudnya Ustaz? Begini, kalau itu dia itu non-muslim, ahli kitab itu dua, Yahudi atau Nasrani, maka dalam hal ini berbeda ketika orang kafir itu non-ahli kitab. Misalnya Hindu, Buddha, dan seterusnya, itu non-ahli kitab. Oke. Kalau itu non-ahli kitab, para penyembah berhala, maka haram kita makan. Tidak boleh diterima dan haram kita makan. Tetapi kalau non-muslim yang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maka dibolehkan bagi Anda untuk memakannya. Ya, boleh bagi Anda untuk memakannya karena wa ta'amuhum halal lakum, dan makanannya ahli kitab, sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Jadi jawabannya begitu ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Nampaknya dari pertanyaan terakhir yang dapat kita angkat, Ustaz, karena cukup panjang pembahasan kita dan Masya Allah. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada malam hari ini, Ustaz. Mungkin ada sedikit kesimpulan ataupun materi bagi para pemirsa yang sedang menyimak pada malam hari ini, Ustaz. Baik, terima kasih banyak para pendengar dan para pemirsa Aliman TV yang dirahmati oleh Allah. Kita berdoa semoga kita bisa istiqomah selantiasa dalam menjalani agama Islam. Dan kita berdoa semoga negeri ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan membimbing kita untuk memiliki para pemimpin yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing para pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berbuat adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing para pemimpin negeri ini untuk membawa Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kaum muslimin dilimpahkan oleh Allah kasih sayang, dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan dari langit maupun dari bumi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.